بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني فينا أعزكم الله قوم مسلمين yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Tauhid dan kita masih membahas masalah orang-orang yang meyakini hujan dengan bintang-bintang tertentu dan Rasulullah SAW menyatakannya dengan kufur. Apakah kufur amali ataupun kufur i'tiqadi tergantung keadaan orang tadi ketika mengatakan mutirna binaw'i kaza. Ini ketika dia mengatakan kita mendapat hujan karena bintang ini dan karena bintang itu, ada yang merupakan keyakinan kalau memang bintang itu ya tasarraf, bahwa bintang itu memang memiliki kekuasaan untuk menentukan hujan atau tidak hujan, maka tentunya itu adalah kekufuran. Jelas-jelas kekufuran dalam masalah akidah. Tetapi ada pula yang menyatakan demikian hanya menyatakan sebab dan akibat, atau menyatakan kaitannya dengan waktu, atau kaitannya dengan ini dan itu, maka orang ini hanya merupakan orang yang salah dalam mengucapkan kalimat. Karena kalimat mutirna binaw'i kadza, kami mendapatkan hujan karena bintang ini, itu merupakan kalimat yang salah. Dan juga secara maknanya juga salah, karena tidak ada kaitannya dengan bintang. Tidak ada kaitan sebab akibat dan tidak ada kaitan masalah waktu. Kalau bintang ini keluar maka hujan datang. Kalau bintang ini belum keluar maka tidak akan datang. Ini juga pernyataan yang dusta. Pernyataan yang salah. Yang tidak ada kaitannya. Kadang-kadang bintang itu keluar dalam keadaan tidak hujan. Kadang-kadang keluar dalam keadaan hujan. Demikian pula sebaliknya. Kadang-kadang belum keluar sudah datang hujan. Kadang-kadang belum keluar dan tidak hujan. Maka ikhwan fillah na'azakumullah. Al-Musannif rahimahullah menyatakan wa fihi tafattun lil iman fi hadzal mawdi'. Maka dalam hadis ini hadis yang kita bahas kemarin. Hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salat fajar, salat subuh dalam keadaan ada sisa-sisa air hujan yang turun semalam. Kemudian Rasulullah menyatakan kepada mereka, "Apakah kalian tahu apa yang dikatakan oleh Rabb kalian?" Maka ketika mereka menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam, maka Nabi mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa pagi ini ada seorang yang mukmin, ada seorang yang kafir. Ada yang pagi ini mukmin, ada yang pagi ini kafir. Barang siapa yang pagi ini menyatakan kami mendapatkan hujan dari bintang ini dan bintang itu, maka dia kafir kepada Allah dan beriman kepada bintang-bintang. Barang siapa yang pagi ini mengatakan kami mendapatkan hujan dari fadilah dari Allah, maka dia beriman kepada Allah dan kufur kepada bintang-bintang. Maka kata musannif rahimahullah, kata penulis, wa fihi tafattun lil iman fi hadzal mawdi'. Di sini berarti kita harus memperhatikan dengan benar, dengan jeli tentang iman. At-tafattun fil iman. Apa makna iman? Tafattun artinya memahami. Harus cerdas kita memahami apa makna iman. Bahwa iman itu ketika menyatakan hujan ini dari Allah. Dan kufur itu ketika mengatakan hujan ini dari bintang ini dan bintang itu. harus tafattun, harus kita ngerti apa makna iman dan apa makna kufur dalam masalah bintang-bintang. Yushiru ila annahul ikhlas, yakni yang namanya iman adalah keikhlasan, memasrahkan seluruhnya kepada Allah dan menyatakan Allah lah yang menentukan segalanya. Allah lah yang menakdirkannya, Allah yang menurunkan hujan atau menahannya. Kemudian di dalam hadis disebutkan, fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Adapun orang yang berkata, kami mendapatkan hujan karena fadilah dari Allah dan rahmatnya, maka makna kalimat itu adalah al-fadl wal-rahmah. Kita katakan dengan ikrar bahwa hujan dari fadilah Allah, dari rahmat Allah. Dan perlu kita ingat, yang dikatakan fadl dan rahmat, ini adalah sifat dari sifat Allah. Sehingga kita jangan salah paham, menyatakan kamu juga mengatakan hujan bukan dari Allah, tapi dari fadl. Hujan bukan dari Allah, tapi dari rahmat. Bagaimana kita katakan? Atau bagaimana kita jawab orang yang menyatakan, kalian mengatakan hujan bukan dari Allah, tapi dari rahmatnya. Bukan dari Allah, tapi dari fadilahnya. Maka kita jawab, al-fadl wal-rahmah adalah sifatan min sifatillah. Fadl dan rahmat merupakan dua sifat dari sifat-sifat Allah. Wa madhabu ahli sunnah wal jamaah, sedangkan madhab ahli sunnah wal jamaah secara ijma' mereka sepakat bahwa ma wasafallahu bihi nafsahu wa wasafahu bihi rasuluhu min sifatid dzat. Ahli sunnah wal jamaah menyatakan bahwa apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya, atau apa yang disifatkan oleh rasulnya tentang Allah, maka itu adalah sifat, dan itu adalah sifat-sifat dzat seperti kehidupan, al-hayat, wal-ilm, ilmu, wasifatul af'al, ataupun sifat-sifat fi'il, sifat-sifat perbuatan Allah, seperti rahmatnya, karena Allah merahmati hamba-hambanya. Kulluha sifatun lillahi qa'imatan bidatih, maka itu semuanya sifat-sifat Allah yang tegak pada zat Allah SWT. Yani tidak terpisah. Ini madhab ahlu sunnah wal jamaah. Dan tentunya madhab ahlu sunnah secara ijma' salafan an khalafan an salaf. Yani yang sekarang ataupun yang dulu, seluruh ahlu sunnah sepakat bahwa sifat-sifat Allah, apakah sifat dzatiyah ataupun sifat fi'liyah, itu qa'iman bidzatihi, tegak dengan zat Allah, tidak terpisah. Sehingga tidak bisa dikatakan kalau kita menyatakan hujan dari fadilah Allah, berarti kita menyatakan hujan dari fadilah bukan dari Allah. Berarti dia memisahkan. Atau menyatakan itu berarti dari rahmat bukan dari Allah. Ini berarti memisahkan. Maka ini pendapat-pendapat yang Mu'tazilah yang sesat. Pendapatnya aliran-aliran Mu'tazilah, pengikut Sofwan, Jahm dan Sofwan, atau pengikut Ja'ad bin Dirham, atau pengikut Wa'il bin Atha, tokoh-tokoh sesat yang mengajarkan ajaran-ajaran baru dalam Islam. Adapun ahlu sunnah sejak sahabat dan tabi'in, diikuti oleh tabi'in, mereka menyatakan bahwa sifat-sifat Allah adalah tegak bersama zat Allah, maka tidak bisa disifatkan atau tidak bisa dipisahkan. Itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran, ud'ullah aw ud'ur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Panggillah Allah atau panggillah Rahman. Apa saja yang kamu panggil, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang mulia. Jadi Ar-Rahman dengan lafaz jalalah yang tinggi Allah itu adalah sama. Ini memanggil dengan sifatnya, ini memanggil dengan zatnya, dengan namanya Allah. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, Allah memiliki nama-nama yang baik, dan setiap nama-nama yang baik mengandung sifat di dalamnya. Ar-Rahman, nama Allah mengandung sifat rahmat. Kalau kita panggil dengan nama yang lain juga mengandung sifat di dalamnya. Maka keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, sifat-sifat itu tidak terpisah. Tetap bersatu dan tegak bersama zat Allah, tidak terpisah. Sehingga kalau kita menyatakan dari rahmat Allah, dari ridha Allah, dari keputusan Allah, dari takdir Allah, ini semuanya dalam keadaan tidak salah. Maknanya sama, yakni dari Allah Subhanahu wa taala. Dari rahmatnya, dari kasih sayangnya, dari keputusannya, dari ketentuannya, dari takdirnya, karena semuanya adalah sifat Allah. Allah yang menakdirkan, menentukan, huwal qadir. Allah lah yang menguasai dan menakdirkan. Ikhwan fillah na'azakumullah. Laisat qa'imah bighairih. Tidaklah sifat-sifat Allah itu terpisah dari zat-Nya. Fatafattan lihadza faqad ghalata fihi tawa'if. Maka perhatikanlah dengan jeli masalah ini. Karena telah tersesat dalam masalah ini sekian banyak kelompok-kelompok. Demikian dikatakan oleh pensyarah bahwasanya kita harus jeli dalam memperhatikan masalah ini karena banyak yang tersesat, di antaranya Mu'tazilah dan tentunya pecahan-pecahannya. Wa fi hadzal hadits anna ni'am Allah la yajuzu an tudaf illa ilayhi wahdah. Dan dalam hadis ini kita mendapatkan pelajaran penting bahwa tidak boleh menisbatkan kenikmatan yang Allah berikan kepada selain Allah. Tidak boleh menisbatkannya kepada selain Allah. Wajib kita nisbatkan kepada Allah, kepada fadilah Allah, kasih sayang Allah, rahmat Allah. Wa huwa alladhi yuhmad 'alaiha, dan itulah yang dipuji seperti hujan. Itu adalah rahmat. Maka kita katakan alhamdulillah Allah turunkan hujan, atau alhamdulillah dengan rahmatnya Allah turunkan hujan. Wa hadhihi halu ahli tauhid. Inilah keadaan orang-orang yang bertauhid, keadaan orang-orang yang mengerti la ilaha illallah. Maka tentunya mafhum sebaliknya adalah kalau dia menisbatkan kepada selain Allah, berarti dia tidak mengerti tauhid. Ketika mendapatkan kenikmatan, untung ada saya. Atau ketika mendapatkan kenikmatan, oh ini karena bintang ini, karena bintang itu. Ketika mendapatkan kebaikan-kebaikan, dia mengatakan ini karena ada Mbah Anu atau Mbah ini dan Mbah itu, sehingga kita terjaga dari gempa, dan terjaga dari badai tsunami, terjaga dari ini dan itu. Fahadha la ya'rifu at-tauhid wa in qalaha bi lisani, walaupun mengucapkannya dengan lisannya. Qala wa amma man qala muturna bi naw'i kadza wa kadza. Adapun kalimat dari dalam hadis, sedangkan orang yang mengatakan kami mendapatkan hujan dari ini dan dari itu, ini kepada selain Allah, ini dikatakan telah kufur kepada Allah dan dia telah beriman kepada bintang-bintang. Wa taqaddama ma yata'allaq bidzalik. Dan alhamdulillah sudah kita jelaskan kemarin. Berkata musannif rahimahullah, berkata penyusun, wa fihi tafattun lil kufri fi hadzal mawdi'. Dan kita pun mesti tafattun, mesti cerdas memahami apa makna kufur dalam masalah ini. Jadi dalam masalah mengatakan hujan ini dari bintang ini dan bintang itu mengandung kekufuran. Paling sedikit kufur nikmat. Ini paling sedikit. Bisa jadi kufurnya kufur i'tiqadi yang menyebabkan dia kafir keluar dari Islam. Ketika dia meyakini ada selain Allah yang berkuasa menentukan takdir-takdir, yaitu bintang. Maka dia murtad. Paling sedikit dia salah dan dia kufur karena nikmat yang mestinya dinisbatkan kepada Allah, dinisbatkan kepada selain Allah. Dengan kalimat ini karena bintang ini dan karena bintang itu. Yushiru ila anna nisbatan ni'mah ila ghairillahi kufrun. Ini menunjukkan bahwa penisbatan kenikmatan kepada selain Allah adalah kufur. Ini kufur nikmah. Walihada qata'a ba'dul ulama bitahrimih. Oleh karena itu ditegaskan oleh para ulama haramnya mengucapkan kalimat itu dengan niat apapun. Tapi niat saya, maksud saya itu menyatakan bahwa ini karena sudah mulai masuk bulan Desember, maka bintang ini demikian. Maksudmu ini dan maksudmu itu tetap ucapannya salah. Kenapa dinisbatkannya kepada selain Allah? Kalau dinisbatkannya kepada Allah, biasanya Allah turunkan di bulan Desember, kan gitu. Kalau kamu mau menyatakan tentang masalah, biasanya. Karena tidak pasti. Tetapi harus menisbatkannya tetap kepada Allah. Allah menurunkan, Allah menentukan, dan seterusnya. Wa in lam ya'taqid ta'thirun naw. Para ulama menegaskan haramnya kalimat tadi. Walaupun dia tidak meyakini bahwa bintang-bintang itu memiliki pengaruh terhadap turunnya hujan. Fayakunu min kufrin ni'am. Berarti kufurnya kufur nikmat. Ini kalau tidak meyakini bahwa bintang itu mempengaruhi atau bintang itu menentukan, berarti kufurnya kufur nikmat. Kenikmatan dari Allah kok dinisbatkan kepada selain Allah? Li'adami nisbatiha ila alladhi an'am. Karena dia menisbatkan kepada yang bukan memberikan nikmat itu. Wa nisbatuha ila ghairihi, dan nisbatkan kepada selainnya. Sebagaimana akan datang dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Di dalam ayat surat An-Nahl ayat 83, Allah katakan, ya'rifuna ni'matallahi. Mereka mengenali, mengetahui nikmat Allah. Tsumma yunkirunaha, tapi kemudian mengingkarinya. Ikhwani fillah na'azakumullah, Qarun di zaman Nabi Musa diazab oleh Allah, ditenggelamkan ke dalam bumi dengan hartanya yang dia miliki seluruhnya. Apa kesalahannya? Dia menisbatkan kenikmatan-kenikmatannya kepada dirinya sendiri dan mengatakan hadza min ilmin indi, ini karena ilmu bisnisku. Dikatakan bersyukurlah pada Allah. Kok? Pada Allah. Ini karena kecerdasanku dalam berbisnis, kata Qarun. Menisbatkannya bukan kepada Allah, tapi pada kecerdasannya, pada kehebatannya berdagang, pada kehebatannya dalam jual beli, pada kehebatannya dalam bisnisnya. Maka Allah azab, Allah tenggelamkan Qarun bersama hartanya. Ikhwan ibn a'azakumullah, Al-Qurtubi rahimahullah, dalam syarah hadis Zaid ibn Khalid, dia berkata, wa kanatil arab idha tala'a najmun minal masyriq, وسقط آخر من المغرب فحدث عند ذلك مطر أو ريح فمنهم من ينسبه إلى الطالع ومنهم من ينسبه إلى الغارب. Kata Al-Qurtubi, bahwasanya orang-orang Arab kalau melihat satu bintang talia terbit dan satu bintang lain tenggelam hilang, kemudian terjadilah hujan atau terjadilah angin yang keras, faminhum man yansibuhu ila talih, maka di antara mereka ada yang menisbatkannya kepada bintang yang terbit, ada lagi yang menisbatkannya kepada bintang yang tenggelam. Ini hujan karena bintang yang terbit ini. Bukan. Ini hujan karena bintang itu tenggelam. Haula adalah jahiliyah. Orang-orang jahiliyah menisbatkan kepada bintang-bintang. Ada yang menisbatkannya kepada bintang yang terbit, ada yang menisbatkannya kepada bintang yang tenggelam. Wa minhum man yansibuhu ila al-gharib, nisbah ijad wa ikhtira'. Penisbatan tersebut adalah penisbatan ijad. Yani adanya karena bintang terbit ini. Adanya karena bintang ini tenggelam begitu. Yutliquna dzalikal qaul al madzkur fil hadis. Mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang disebut oleh Nabi tadi. Barang siapa yang pagi ini mengatakan mutirna binau'i kadza wa kadza, kita mendapatkan hujan karena bintang ini dan bintang itu. Dikatakan kufur kepada Allah dan beriman pada bintang-bintang. Panaha syari'an itlaqi dzalik, maka syariat ini melarang kita untuk mengucapkan kalimat yang seperti itu. Li'alla ya'taqid ahadun i'tiqadahum, agar jangan ada seseorang yang mengira, meyakini seperti keyakinan jahiliyah. Walaupun kamu mengatakannya tanpa keyakinan, yang mendengarnya bisa jadi keyakinannya salah. Kamu menyatakan dengan sebab, oh ini hujan karena bintang ini muncul. Maksud kamu karena waktu bulan ini datang, maka bintang ini muncul, maka terjadi hujan. Karena ini musimnya musim hujan. Orang yang mendengarkan dengan kalimat, hujan karena bintang ini. Oh jadi bintang ini memiliki kekuatan tertentu sehingga menyebabkan hujannya turun. Oh ini karena bintang. Wahai bintang, turunkan hujan. Dan seterusnya. Kamu mengucapkan kalimat dengan niat yang berbeda, tapi kalau kalimatnya salah, akan menyebabkan orang meyakini dengan keyakinan yang salah. Apalagi keluarnya dari seorang ahlu sunnah. Seorang yang dikenal, dia adalah orang yang mendakwahkan sunnah. Apalagi keluarnya dari seorang ustaz atau seorang alim, lebih parah lagi. Maka masyarakat akan salah paham dengan kalimat-kalimat tadi. Maka para ulama dengan tegas, kalimat tersebut haram, walaupun niatnya bukan meyakini bintang berkuasa, atau bintang menentukan ini dan menentukan itu, harus dinisbatkan kepada Allah. Alhamdulillah, Allah turunkan hujan. Alhamdulillah, Allah berikan kepada kita rahmatnya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dengan demikian, maka kita selamat dan kaum muslimin selamat. Yang mengucapkan selamat, karena dia tidak mengucapkan kalimatnya dengan kalimat yang mengerikan tadi, tapi mengucapkan kalimat yang hak. Dan juga yang mendengarkannya selamat, mendapatkan ilmu, bukan mendapatkan kesesatan. Alhamdulillah Allah turunkan hujan. Atau hujan ini dari rahmat Allah. Maka orang tadi yang mendengarnya, alhamdulillah juga. Segala puji bagi Allah. Qala famana fanaha syari' an itlaqihi li'alla ya'taqid ahadun i'tiqadahum. Agar jangan para pendengar atau kaum muslimin meyakini seperti keyakinan ahlul jahiliyah. Wa la yatashabbah bihim fi nutqihim. Dan jangan pula menyerupai ucapan mereka. Berarti, sekian mabarat. Dari ucapan kami mendapatkan hujan karena bintang ini dan bintang itu. Kalimat itu, di samping menyebabkan kesyirikan kalau dia meyakininya, kalaupun tidak bisa jatuh kepada kufur nikmat, bisa pula jatuh kepada tasyabbuh. Tasyabbuh. Tasyabbuh biman? Tasyabbuh dengan siapa? Bi ahlil jahiliyah. Menyerupai ahlil jahiliyah. Maka ucapan tadi, tetapi saya tidak meyakini begitu. Walaupun kamu tidak meyakini begitu, ucapanmu sama dengan ucapan jahiliyah. Dan tidak boleh. Man tasyabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai mereka, maka kamu golongan mereka. Hati-hati. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, dari sekian sisi para ulama menyebutkan bahwa ucapan itu haram. Ucapan itu tidak boleh. Bisa jatuh ke dalam tasyabbuh, bisa jatuh ke dalam kufur nikmat, bisa jatuh ke dalam dusta. Kenapa dusta? Dia mengatakan kalau bulan ini hujan. Apa selalu begitu? Ya enggak selalu. Ya, berarti kamu bohong. Berarti kamu berdusta. Menyatakan bulan ini hujan, bulan ini tidak. Dari mana kamu tahu? Kadang-kadang bulan yang kamu sebut hujan, kadang-kadang bulan yang kamu sebut tidak hujan. Berarti ikhwan ibn a'azakumullah ada dustanya, ada kufur nikmatnya, ada tasyabuhnya dengan jahiliyah, dan ada kufur nikmat. Maka madaratnya sekian banyak, maka para ulama menegaskan haramnya walaupun dengan niat apapun. Karena kalimatnya sudah salah. Qauluhu faminhum man yansibuhu nisbata ijadin. Ucapan Qurtubi tadi, bahwa di antara jahiliyah ada yang menisbatkan dengan nisbat al-ijad. Nisbat al-ijad, penisbatan yang bermakna pengadaan. Dinisbatkan kepada bintang, ini bintang yang mewujudkannya, yang mengadakannya, begitu. Itu nisbat ijad. Yadullu ala anna ba'dahum kana la ya'taqidu dhalik. Berarti di antara mereka, ada yang tidak meyakini seperti itu. Ini jahiliyah pun ketika mengatakan ini hujan karena bintang ini, hujan karena bintang itu, diantara mereka pun berbeda-beda. Ada yang nisbatnya nisbat ijad, ada yang nisbatnya nisbat ikhtira', ada juga nisbatnya nisbatul waqt. Penisbatan waktu, penisbatan pengadaan, pewujudan, atau penisbatan ikhtira' yang menciptakan. Beda-beda pula, tapi tetap Rasulullah SAW tidak mempedulikan niat tadi nisbatnya apa, tetapi barang siapa yang menisbatkan kepada bintang, kufur. Ini juga jawami'ul kalim. Sehingga niat ini, niat ini, niat ini semuanya kufur. Bisa kufur amali, bisa kufur i'tiqadi, bisa kufur ni'mah. Tetapi kufur jelas. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'a. Ini bukti, ayat ini, bahwa ahlu jahiliyah pun ada yang mengucapkannya bukan meyakini bintang itu yang menakdirkan, tidak. Ketika mereka mengatakan ini hujan karena bintang ini dan bintang itu, dan Rasulullah bantah ucapan jahiliyah, ternyata orang-orang jahiliyah pun memaksudkan bahwa kalau bintang ini terbit, biasanya hujan. Kalau bintang ini tenggelam, biasanya hujan. Begitu. Itu pun disalahkan. Dan mereka dalam keadaan tahu bahwa hujan dari Allah. Yani orang-orang jahiliyah, tapi Rasulullah SAW tetap membantah mereka dan menegur mereka. Ayatnya dalam surat Al-Ankabut ayat 63. Allah katakan, wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Kalau engkau tanyakan pada mereka, man nazzala minas sama'i ma'an, siapa yang menurunkan dari langit hujan? Fa'ahya bihil arda ba'da mautiha. Kemudian diturunkan hujan dan Allah hidupkan di bumi ini yang tadinya mati. La yaqulunna Allah, qulil hamdulillahi bal aktsaruhum la yaqilun. Niscaya mereka akan berkata, Allah, maka ucapkan, alhamdulillahi bal aktsaruhum la yaqilun. Layak lamun. Mana? Salah cetak. Kalam. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Jazakumullah khair. Anzala. Wala in sa'altahum man anzala minas sama. Kalau ditanyakan pada mereka, siapa yang menurunkan hujan dari langit dan kemudian menghidupkan apa-apa yang tadinya mati di bumi ini? Yang tadinya tandus mati tiba-tiba tumbuh. Biji-bijian yang dalam keadaan kering tiba-tiba tumbuh dengan hujan tadi. La yaqulunna Allah, niscaya mereka akan menjawab Allah. Siapa yang ditanya? Dan siapa yang diperintahkan untuk tanya? Ayat ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti ayat ini bermakna, wahai Rasul, wala in sa'altahum, kalau engkau bertanya pada mereka, siapa mereka selain Rasulullah dan para sahabat? Orang-orang jahiliyah musyrikin. Kalau kamu tanyakan pada mereka, man anzala minas sama'i ma'an, siapa yang menurunkan dari langit hujan dan kemudian menumbuhkan di bumi ini tumbuh-tumbuhan? Siapa? Mereka menjawab, la yaqulun, niscaya mereka akan menjawab Allah. Berarti mereka tahu yang menurunkan hujan adalah Allah. Kenapa mereka mengatakan ini dengan bintang ini dengan bintang itu? Sama dengan orang-orang yang sekarang mengatakan, oh ini karena bintang ini karena bintang itu, sama. Ini karena bintang ini tenggelam, karena bintang ini terbit. Oh ini kan sebabnya begini, sebabnya begitu. Sok tahu. Ikhwan ibn a'azakumullah, padahal tidak selalu begitu. Tidak selalu ketika bintang itu terbit, dan tidak selalu ketika bintang itu terbenam. Fadalla ala anna minhum man ya'rif wa yuqir. Berarti di kalangan musyrikin pun, di kalangan ahli jahiliyah, ada yang dalam keadaan mengetahui bahwa Allah lah yang menurunkannya, dan mengikarkan bahwa Allah alladhi awjadal matar, Allah lah yang mengadakan hujan. Wa qad ya'taqid ha'ulai anna linnaw'i fihi syai'an minat ta'zir. Dan kadang-kadang mereka meyakini bahwa bintang ini, bintang itu memiliki pengaruh. Jadi meyakini Allah yang mengadakan hujan, yang menurunkan hujan. Dan kadang-kadang meyakini pula bahwa bintang ini yang menentukan hujan, menurunkan hujan. Berarti di antara mereka yang mengatakan ini hujan karena bintang ini dan bintang itu, juga tujuan mereka berbeda-beda. Maksudnya berbeda-beda. Ada yang memaksudkan dengan penisbatan ijad, Ada yang memaksudkan penisbatan ikhtira', ada yang memaksudkan penisbatan waktu. Yang ini dinisbatkan pada bintang, ini waktu bintang ini turun akan hujan. Ada yang menisbatkan kalau bintang ini muncul, maka dia menyebabkan munculnya. Ada yang mengatakan kalau bintang ini muncul, maka bintang itu menciptakan dan menakdirkan hujan. Sekian macam keyakinan mereka, dan Rasulullah SAW tidak mempedulikan urusan niat mereka, tapi kalimatnya salah. Kalimatnya tidak tepat dan dikatakan batil dan kufur oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan barang siapa, man qala mutirna binau'i kada wa kada. Barang siapa yang berkata bahwa kita mendapatkan hujan karena bintang ini, dengan penisbatan apapun, dikatakan dia kufur. Allah yahdi. Allah yahdikum. Walain sa'atahum man nazzala minas sama'i ma'an. Kalian kecampur dengan ayat lain yang menyatakan walain sa'atahum man anzala. Di sini man nazzala. Dan di sini juga dalam keadaan bal aktsaruhum la yaqilun. Memang ada dua ayat atau tiga ayat bahkan yang mirip dengan ini. Nah, berarti tidak salah. Ayat yang demikian ada, yang demikian ada. Qala وقد يعتقد هؤلاء أن للنوء فيه شيئا من التأثير والقرطبي في شرحه لم يصرح أن العرب كلهم يعتقدون ذلك المعتقد. Dan Al-Qurtubi rahimahullah di dalam syarahnya tidak menjelaskan secara tegas bahwa mereka seluruhnya sama, orang-orang jahiliyah meyakini dengan keyakinan seperti itu. Tidak. Imam Qurtubi tidak mengatakan mereka keyakinannya sama semua, tidak. Berbeda-beda. Fala i'tiradu alaih, maka tidak bertentangan antara apa yang diterangkan oleh Al-Qurtubi dan apa yang diterangkan oleh para ulama lain tentang ayat tadi juga tidak bertentangan. Ayat tadi mengatakan kalau kamu tanyakan pada mereka, niscaya mereka akan menjawab Allah. Imam Qurtubi mengatakan bahwa ahlu jahiliyah mengatakan hujan itu dari bintang ini dan bintang itu. Apakah bertentangan ayat ini dengan ucapan Qurtubi? Apakah ucapan Qurtubi menentang ayat ini? Tidak. Karena di antara mereka ada yang meyakini demikian, dan di antara mereka ada yang meyakini demikian. Yang meyakini kalau hujan itu turun dari Allah, tapi kata Allah di akhir ayatnya apa? Alhamdulillah. Kalau kita ucapkan alhamdulillah, jangan diucapkan oh ini karena bintang ini turun, karena bintang ini tenggelam. Alhamdulillah, ucapkan alhamdulillah. Bal aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka tidak mau berpikir. Walahuma min hadis Ibn Abbas. Dalil berikutnya dalam bab ini adalah hadis yang juga dikeluarkan di dalam Bukhari dan Muslim dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Secara maknanya, wa fihi, di dalamnya terdapat kalimat qala ba'dhum, sebagian mereka berkata, laqad sadaqa nau'u kadza wa kadza. Telah terbukti benar bintang ini dan bintang itu. Maka Allah turunkan ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassu illa al-mutahharun tanzilum mir rabbil 'alamin أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. Apa kaitan ayat ini dengan apa yang dikatakan oleh jahiliyah? Kata Ibn Abbas, orang-orang jahiliyah berkata, kalau hujan turun, tepat sekali bintang ini, benar sekali bintang itu. Maka Allah turunkan ayat ini, فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ. Sungguh, aku bersumpah, ya, dengan mawaqi'un nujum, dengan tempat-tempat bintang. Allah Subhanahu wa taala berhak untuk bersumpah dengan apapun makhluk-makhluknya yang Allah ciptakan. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Dan ini sumpah kalau kalian tahu, adalah sumpah besar. Sungguhnya itu adalah Quranul Azim, Quranul Karim, Quran yang mulia. Di dalam kitab yang terjaga, yang tidak disentuh kecuali oleh orang-orang yang oleh yang suci, makhluk-makhluk yang suci. Tanzilun Rabbil Alamin, yang turun dari Rabbul Alamin. Afa bihadzal haditsi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Yang menjadi syahid, yang menjadi dalil di dalam ayat-ayat ini adalah kalimat terakhirnya. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian menjadikan rizki yang diberikan pada kalian dengan balasan, dengan syukur kalian, kalian mendustakannya. Yani Allah menegur mereka yang mengingkari kenikmatannya dengan menyatakan wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, kalian jadikan rizki yang diberikan pada kalian justru dibalas dengan kufur nikmat, dibalas dengan tukadzibun, dengan mengingkarinya, menyatakan ini dari bintang ini dan ini dari bintang itu. Dan sudah dibahas ayat ini kalau enggak salah, yakni ayat yang terakhirnya saja, dan sudah kita baca beberapa tafsir dari para ulama. Dan lafaz dari Ibnu Abbas, lafaznya radhiyallahu anhu, bahwa mudhiran nas ala ahdin nabi, turun hujan kepada manusia di zaman nabi. Faqala an-nabi, maka nabi bersabda, asbaha minan nas syakirun wa minhum kafir, pagi ini manusia ada yang bersyukur dan ada yang kufur. Qalu, mereka bertanya, hadhihi rahmatullah, mereka berkata ini adalah rahmat Allah. Wa qala ba'dhum, tetapi berkata sebagian yang lain, laqad sadaqa nau'u kadza wa kadza, telah benar bintang ini dan bintang itu. Perhatikan dalam lafaz Ibnu Abbas, walaupun hadisnya mirip, bahkan kisahnya sama, yaitu kisah Rasulullah SAW salat bersama mereka di pagi hari, salat subuh, kemudian dalam keadaan ada bekas-bekas hujan. Kemudian Rasulullah mengatakan sebagian manusia kafir pagi ini dan sebagian manusia mukmin pagi ini. Kemudian dikaitkan dengan masalah hujan. Ternyata dalam lafaz Ibnu Abbas dikatakan orang yang bersyukur adalah yang mengatakan hadihi rahmatullah, ini rahmat dari Allah. Adapun orang yang kufur adalah yang mengatakan sadaqa nau'u kada wa kada, benar sekali bintang ini dan bintang itu. Tapi apa perbedaannya dengan riwayat yang tadi, riwayat Zaid bin Khalid? Perbedaannya, yang tadi dikatakan mutirna binawi kada, kami mendapatkan hujan dengan bintang ini dan bintang ini. Sedangkan di sini, benar bintang ini dan bintang itu. Berarti, dua lafaz ini berbeda tapi hukumnya sama, kufur. Dan tentunya maknanya ada perbedaan. Kalau yang tadi isyaratnya ke arah ijad wal ikhtira', bahwa adanya hujan ini, munculnya hujan ini adalah dari bintang. Ini ke sana arahnya. Tetapi ini hadis atau riwayat dari Ibnu Abbas menyatakan bahwa mereka berkata sadaqa nau'u kadza wa kadza, benar bintang ini dan bintang itu. Berarti masalah ijad atau bukan ijad? Bukan ijad. Apa? Masalah orang-orang mengatakan kalau hujan ini turun, apa kalau bintang ini muncul, akan terjadi hujan. Kalau bintang ini tenggelam, akan terjadi angin. Kemudian tepat mereka katakan sadaqa nauku akaza, benar sekali kata bintang ini, kata bintang itu. Perhatikan. Berarti ini bukan masalah nisbatu ijad, tetapi nisbat waktu. Apa yang diberitakan oleh orang tentang bintang ini, benar ternyata. Begitu. Sadaqa nauku akaza, kata bintang Scorpion, kamu akan jadi pedagang. Kok tepat? Nah, ini modelnya. Ya. Contohnya. Kata bintang ini, saya akan begini. Kata bintang itu, saya akan begitu. Ternyata tepat. Bukan mengucapkan alhamdulillah, tapi ini benar sekali bintang ini dan bintang itu. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan fillah na'azakumullah. Ini pun dikatakan kuhur. Dalam dua riwayat tadi, saling menjelaskan. Berarti menyatakan dengan kalimat ini dari bintang, keberadaannya, wujudnya, munculnya, itu salah, tidak boleh. Demikian pula yang mengatakan bintang ini benar, bintang itu benar, juga sama hukumnya. Karena riwayat Ibn Abbas yang juga sahih, menyatakan laqad sadaqa nau'u kadza, Kemudian turun ayat Allah, fala uqsimu bimawaqi'an nujum. Hadza qasamun min Allah azza wa jall. Ini sumpah dari Allah azza wa jall. Yuqsim bima syaa'a min khalqihi 'ala ma syaa'a. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya sekehendaknya, sesuai dengan kehendaknya, masyiahnya. Dan tidak boleh kita manusia untuk bersumpah dengan selain Allah. Ini kalau kita bersumpah, wajib bersumpah dengan nama Allah. Tidak boleh bersumpah dengan nama lain. Tidak boleh bersumpah dengan nama Rasul, dengan nama malaikat, tidak bisa. Aku bersumpah dengan malaikat, tidak boleh. Harus dengan nama Allah. Wallahi, tallahi. Ini merupakan sumpah-sumpah dengan nama Allah. Atau wabillahi, demi Allah. Tidak boleh demi malaikat. Atau demi bintang-bintang, tidak boleh. Sedangkan Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya sekehendaknya. Menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir wa huwal khallaqul alim. Bahwa Allah maha pencipta. Maka Allah sumpahkan dengan berbagai macam makhluk-makhluknya yang besar. Untuk menunjukkan bahwa Allah khallaq. Allah maha pencipta. Yang maha alim. Maka di sini Allah bersumpah dengan mawaqi'in nujum. Allah bersumpah dengan bintang-bintang atau dengan tempat-tempat bintang tadi. Apa jawabul qasamnya? Sumpahnya untuk menyatakan apa? Untuk menyatakan innahu laqur'anul karim. Kata Allah, aku bersumpah dengan mawaqi'un nujum, dengan tempat-tempat bintang, tempat beredarnya bintang, bahwa sesungguhnya itu adalah Al-Qur'an yang mulia. Fatakunu la silatun litakidin nafi. Bahwa di sana la adalah silah litakidin nafi. Untuk menekankan makna penafian, peniadaan. Fatakdirul kalam, maka takdir ucapannya atau ketentuan ucapan itu adalah laisal amru kama za'antum, tidaklah urusannya seperti apa yang kalian anggap tentang Quran, yang kalian tuduhkan. Kalian mengatakan sihir, kalian mengatakan dukun, kalian mengatakan demikian dan demikian, kalian mengatakan syair-syair. Maka Allah katakan dengan kalimat innahu laqur'anul karim. Itu adalah Al-Qur'an yang mulia. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Aku bersumpah dengan peredaran bintang-bintang bahwa itu adalah Qur'an Al-Karim, kata Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Jarir rahimahullah dalam tafsirnya menyatakan qala ba'dhum ahlul arabiyyah ma'na qaulihim fala uqsimu falaisal amru kama taqulun, yakni kata Ibnu Jarir dikatakan qala ba'du ahli al-arabiyyah, berkata orang yang mengerti bahasa Arab, yang mengerti nahu, bahwa makna kalimat fala uqsimu falaisal amru kama taqulun maknanya adalah tidak seperti apa yang kalian katakan, aku bersumpah. Jadi jangan diterjemahkan fala, fa maka, la tidak, uksimu bersumpah, maka aku tidak bersumpah. Loh, jadi ngawur terjemahannya. Ketika ditegur, la itu kan artinya tidak, berarti maka tidak aku bersumpah, berarti tidak bersumpah. Qala ahlul arabiyyah, kata Ibnu Jarir, orang yang mengerti bahasa Arab, para ulama yang mengerti nahu dan mengerti sastra Arab, mereka menyatakan bahwa kalimat la itu adalah menafikan apa yang diucapkan oleh orang-orang jahiliyah tentang Quran. Orang-orang jahiliyah menuduh Al-Quran sebagai syair-syair dibikin oleh manusia, bahwa Muhammad membuat syair. Dituduh pula bahwa Quran adalah mantra-mantra sihir. Dituduh pula bahwa Quran adalah bikinan manusia dan seterusnya. Tuduhan-tuduhan mereka, ahlu jahiliyah musyrikin. Maka Allah bersumpah, Allah bantah ucapan mereka dulu. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Tidak sekali-kali. Aku bersumpah dengan peredaran bintang-bintang, kata Allah. Yani dinafikan semua yang mereka tuduhkan. Kemudian Allah bersumpah bahwa innahu laqur'anul karim. Sesungguhnya itu adalah Al-Qur'anul karim. Demikian kata Ibnu Jarir menukil ucapan-ucapan para ahli nahu. Falaisal amru kama taqulun. Maknanya ayat ini adalah urusannya tidak seperti yang kalian katakan. Tsumma sta'nafal qasam ba'd, setelah mengatakan fala, tidak sekali-kali, maka tidaklah apa yang kalian katakan itu benar. Kemudian diiringi istanafa bil qasam, dengan sumpah, uqsimu bimawaqi'in nujum, faqila uqsimu bimawaqi'in nujum. Demikian i'rabnya. Qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas menyatakan yakni nujumul Qur'an fa innahu nazala jumlatan lailatal qadar minas sama, yakni bintang-bintang tentang Qur'an, yakni bintang-bintang Al-Qur'an, yaitu turunnya Al-Qur'an secara sekaligus itu pada malam Lailatul Qadar. Dari langit al-ulya, di langit yang tertinggi, ila sama'i dunya, diturunkan ke langit dunia, langit yang terdekat dengan dunia. Thumma nazala mufarraqan fis sinina ba'd, kemudian turun secara sedikit demi sedikit, secara rinci, mufarraqan, secara terpisah-terpisah pada waktu-waktunya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam waktu beberapa tahun. Berarti turun jumlatan wahidah, turun Al-Qur'an sekaligus di malam Lailatul Qadar. Ditafsirkan oleh Ibn Abbas bahwa mawaqi'un nujum, tempat bintang turun atau tempat bintang ini adalah tentang malam Lailatul Qadar. Fa qara' Ibn Abbas hadhihi al-ayah, kemudian membacakan ayat tadi, mawaqi'un nujum wa mawaqi'uha nuzuluha, sedangkan mawaqi'uha adalah turunnya, syai'an ba'da syai', turunnya sedikit demi sedikit. Wa qala Mujahid, adapun Mujahid berpendapat mawaqi'un nujum yakni matali'uha wa masyariquha, yakni tempat terbitnya, tempat bersinarnya bintang-bintang atau tempat beredarnya bintang-bintang. Dan ini pendapat yang dipilih pula oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Wa ala hadza fatakunu al-munasabah bainal muqsam bihi wal muqsam alayhi huwa al-Qur'an. Kalau begitu, berarti kaitannya adalah bahwa yang dijadikan sebagai sumpah dan yang dijadikan sumpah untuknya adalah sama-sama Qur'an. Bersumpah dengan, kalau pendapat Ibnu Abbas ya, bersumpah dengan Qur'an yang turun di malam Lailatul Qadar, sungguh Al-Quran ini adalah benar. Al-Quran ini adalah Quranul Karim. Ahaduha, dikatakan wa'ala hadha fatakun munasabah, kaitannya bahwa yang muqsam bihi wal muqsam alaih, yang dijadikan sumpah dan yang dijadikan sumpah untuknya, muqsam wal muqsam alaih itu adalah, kalau dalam ayat ini, yang dipakai sumpah adalah al-muqsam bihi, yaitu mawaqi'un nujum. Mawaqi'un nujum. Sedangkan yang dijadikan, ditakid, ditekankan dengan sumpah ini adalah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Yani sungguh demi mawaqi'un nujum, bahwa Quran ini adalah betul-betul Al-Quran yang mulia, yang tidak disentuh kecuali orang yang suci, yang demikian dan demikian, demikian, demikian. Berarti ini muqsam alaih dan ini muqsam bihi. Kalau dengan tafsiran Ibnu Abbas, maka al-muqsam bihi dan al-muqsam alaih, dua-duanya Qur'an. Karena mawaqi'un nujum ditafsirkan adalah tempat waktu turunnya Al-Qur'an dari langit yang tertinggi ke langit dunia secara sekaligus, yaitu pada malam Lailatul Qadar, dan kemudian diturunkan secara rinci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beberapa tahun. Dan ini dikatakan demikian dari beberapa sisi. Ahaduha annan nujum ja'alaha Allah liyuhtada biha fi dhulumatil barri wal bahr. Bahwasanya bintang-bintang itu dijadikan oleh Allah sebagai petunjuk jalan di dalam kegelapan lautan atau kegelapan daratan. Ketika dalam keadaan gelap tidak tahu arah, maka dia melihat bintang-bintang, mana arah timur, mana arah barat, mana arah utara dan selatan. Ini berarti yuhtada bihi. Al-Quran juga sama. Al-Quran juga merupakan petunjuk jalan. Tetapi petunjuk jalan yang lurus, petunjuk jalan yang menyelamatkan di dunia dan di akhirat, yang menyelamatkan di dunia dari kesesatan dan menyelamatkan di akhirat dari adab Allah. Berarti bintang-bintang juga menunjukkan arah, sedangkan Quran juga menunjukkan arah. Tetapi bintang-bintang menunjukkan arah hissi, arah yang hakiki, yakni arah timur, arah barat, arah selatan dan utara. Sedangkan Al-Quran menunjukkan arah yang selamat, arah jalan yang mendapatkan keridhaan dari Allah dunia, dan mendapatkan dia petunjuk di dunia, dan mendapatkan keselamatan dari azab Allah di akhirat. Maka karena itulah dalam riwayat Ibn Abbas tadi dikatakan nujum dengan Quran yang diturunkan di malam Lailatul Qadar. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wajazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.